Woi, Fel, ini rekaman lagu terakhir kapan? Iya, Bang, ntar dulu. Lagi sibuk banget nih. Deadline nih, bro, deadline. Iya, sabar. Ntar juga gue kerjain. Orang udah pada transfer buat pre-order album. Lo malah gak serius. Ya, tapi musiknya kan belum ada, Bang. Udah sekarang aja. Mumpung lo lagi di studio nih. Ya udah dah. Pakai musik Reza aja. Reza Wu-Tang Clan tuh. Yang itu. Parah lo emang. Bodoh amat, ah. Ah, gila lo. Ntar dibilang kagak bisa bikin beat lo. Yang penting pesannya nyampe ke pendengarnya. Jawab terserah lo dah, gue ikut aja. Berangkat, Bang. Oke, siap, Fel. Tu-wa-ga-pat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meretas guram sejarah, menyalakan cahaya harapan dari tongkat estafet dakwah dan jihad yang mulia. Dari Mas Yumi hingga partai-partai Islam saat ini, dari Darul Islam hingga Forum Umat Islam, kita menyelam sejarah hitam dalam ribuan rekayasa dan politik bela bambu. Rangkaian monopoli opini dari dokumen jual beli konspirasi dan hegemoni. Iblis, iblis, iblis. Amerika, para badut Zionis mulai berbangga. Angkat isu sandiwara teroris, tolong atur konspirasi pembantaian para aktivis. Rangkaian drama taktis hegemoni iblis, para kasih berkedok HAM dan orang-orang buat. Abdullah Sungkar hingga Abu Bakar Ba'asyir, dari Buya Hamka hingga Abdullah Hanafi, dari Muhammad Natsir hingga Rahmat Abdullah. Tongkat estafet berikutnya adalah generasimu. Terjagalah dari semua operasi fitnah dajjal di sekitar kita. Awas, operasi intelijen. Mungkin kita adalah DPO selanjutnya. DPO selanjutnya.